Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian sifat salat Nabi. Hari ini kita pada pembahasan ucapan atau zikir yang dibaca ketika sujud. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kemarin belum sempat tersampaikan. Di antaranya yang menjadi patokan seorang makmum adalah berakhirnya takbir seorang imam. Maksudnya apa? Seorang makmum bergerak dari satu rukun ke rukun yang lainnya apabila makmum telah selesai mengucapkan takbir. Bagi orang-orang yang tidak melihat imam. Misal imam di sini shaf panjang ke arah utara dan selatan. Ketika imam belum selesai dari mengucapkan takbir masih Allah, jangan bergerak. Setelah selesai Allahu Akbar, baru bergerak. Itu bagi makmum yang tidak melihat imam. Tapi apabila makmum tersebut di belakang imam, melihat imam, melihat gerakan imam sampai di mana, hendaknya dia tidak bergerak sampai melihat imam tersebut pada rukun setelahnya. Misal setelah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, jangan dia bangkit, jangan dia angkat sebelum imamnya tegak berdiri di atas i'tidal. Allahu Akbar untuk sujud. Makmum yang melihat yang di belakang imam, jangan dia bersujud sampai melihat imamnya sujud. Ini masih sering terlihat beberapa teman-teman, ya. Ketika imam belum selesai, belum sampai ke tempat sujud, dia sudah menyusul. Ini kekeliruan. Jangan bergerak kecuali imamnya sudah sampai pada rukun yang dituju. Adapun yang jauh di sana tidak melihat imam, maka yang menjadi patokan adalah suara takbir. Kalau sudah selesai, Allahu Akbar, bergerak. Tapi kalau yang melihat di belakang imam, sekalipun sudah selesai imamnya Allahu Akbar, tapi belum sampai ke tempat sujud, jangan dulu bergerak sampai imamnya di tempat sujud. Hadzalladzi fa'alahu sahabah linnabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah bergerak sebelum melihat Nabi bergerak. Nah, barakallahu fikum. Maka hendaknya seorang imam dia, ya, menyelesaikan takbir itu ketika sudah sampai Allahu Akbar, ya, supaya yang tidak melihat bisa mengambil patokan kalau imam ini sudah pada posisi rukun yang dia tuju. Nah, terkadang imam baru sebentar saja takbirnya sudah selesai Allahu Akbar, padahal belum sampai ke ruku. Nah, barakallahu fikum. Tunggu, ya. Barakallahu fikum. Qala al-hayatul qawliyati lisujud. Ucapan yang dibaca ketika sujud. Yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Makmum, imam dan seluruhnya membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, wajibnya berapa? Sekali. Sunnahnya lebih dari sekali. Dua atau tiga kali atau lebih. Atau tidak terbatas kalau dia makmum. Tetapi bagi imam, qala fala yazidu ala ashr. Fala yazidu ala ashrin. Kalau imam, jangan lebih dari 10. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, untuk imam jangan dia bertasbih lebih dari 10. Kenapa? Karena dia seorang imam diikuti. Sementara imam harus melihat keadaan makmum. Di antara makmum ada yang tergesa-gesa ingin cepat selesai, ada yang sudah tua, enggak kuat lama-lama sujud, lama-lama ruku. Nah, maka dibatasin. Tapi kalau makmum, selama imamnya belum bangkit, baca sebanyak-banyaknya. Nah, barakallahu fik. Kemudian diperbolehkan juga untuk menambah afan, untuk membaca bacaan yang juga dibaca ketika ruku. Apa bacaan zikir yang dibaca ketika ruku? Subuhun kudus, Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudus, Rabbul malaikati warruh. Boleh dibaca ketika ruku, boleh juga dibaca ketika sujud. Atau dengan bacaan yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Boleh dibaca ketika ruku dan ketika sujud. Adapun subhana rabbiyal a'la, itu hanya dibaca ketika sujud. Wa kadza subhana rabbiyal azim, hanya dibaca ketika ruku. Namun bacaan yang lain seperti subuhun kudus, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ya, dan yang lainnya boleh dibaca ketika sujud dan ketika ruku. Nah, oleh dilarang orang yang ruku ataupun sujud untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh ketika ruku ataupun sujud membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana rafi'an aw sajidan. Aku dilarang dari membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Fa amma ruku, adapun ketika ruku, fa'azzimu fihi Rabb 'azza wa jalla, maka agungkanlah Allah. Makanya ini baca fa'azzimu ketika ruku subhana rabbiyal azim, pengagungan kepada Allah. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a, adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah, perbanyak untuk berdoa. Setelah membaca zikir, sujud, wajib sujud subhana rabbiyal a'la, baru setelah itu kalau dia mau menambah dengan doa. Faqaminun ayyustajabalakum, sungguh itu lebih dekat kepada pengabulan. Nah. Qala yukthiru minad du'a'i fi sujud. Lalu bagaimana kalau seandainya doa ketika sujudnya itu diambil dari Al-Qur'an? Khilaf di kalangan para ulama, ada yang melarang, mengambil keumuman hadis dilarang membaca Al-Qur'an. Maka lafaz apapun yang keluar dari Al-Qur'an, yang ada di Al-Qur'an enggak boleh dipakai atau dibaca ketika sujud. Adapun pendapat yang lain, dan ini yang ada pada Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Fauzan dan yang lainnya, boleh ya berdoa dengan lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam rangka niatnya berdoa, bukan untuk membaca Qur'an. Nah, misal Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Ada di Qur'an kan? Atau Rabbi habli minas solihin, ada di Qur'an. Atau Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ada di Qur'an. Nah, jika niatnya doa, maka tidak mengapa. Idzan, maka kesimpulannya kata Syekh, yuksiru minad du'a'i fi sujud, perbanyak ya, perbanyak doa ketika sujud. Li nafsihi, untuk dirinya. Wali walidayhi, untuk kedua orang tuanya. Wali man sya'a minal muslimin, dan kepada siapa yang dia inginkan daripada kaum muslimin. Fa innahu hariyun ayyustajabalahu, ini sungguh sangat dekat kepada pengabulan. Doa apa saja, dan tidak hanya terbatas pada sujud yang terakhir. Setiap sujud, mau sujud rakaat pertama, mau sujud rakaat yang kedua, boleh. Ya, boleh. Kecuali makmum, kalau imamnya sudah bangkit dari sujud, jangan terus berdoa. Ya, ada, ya, sering saya melihat di masjid umum, ya, karena dia meyakini ketika sujud itu waktu yang atau tempat yang mustajab, imamnya sudah bangkit tahiyat atau sudah duduk di antara dua sujud, dia masih lama berdoa. Nah, inilah ketika beramal tanpa didasari ilmu, akhirnya apa? Terjatuh kepada perkara yang haram. Haram menyelisih imam. Apa kata Rasulullah? Innama ju'ilat imamul yu'tama bih fala takhtalifu alaih. Dijadikan imam itu untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Dan penyelisihan terhadap imam pada tiga perkara, yaitu al-ittifaqu bih, al-muwafaqatu bih, menyamai. Allahu Akbar berbarengan, Sami Allahu liman hamidah barengan, imam makmum berbarengan. Atau mendahuluinya, musabaqatuhu, mendahuluinya. Imam belum bangkit, dia sudah bangkit duluan. Imam belum gerak, dia sudah gerak duluan. Ya. Atau mengakhirkan, ta'khiruhu minal imam. Menunda lama dari imam. Imamnya sudah Sami Allahu liman hamidah, sudah Allahu Akbar, dia masih saja tidak bangkit-bangkit. Maka yang diperintahkan adalah mutaba'ah, mengikuti. Setelah imam selesai, baru dia bergerak. Setelah imam selesai, baru dia bergerak. Nah, jangan menyamai imam. Imam ruku, dia langsung ruku. Apa? Berbarengan rukunya. Atau mendahului. Nah, ini hukumnya haram menyelisihi imam. Anda mungkin pernah sampaikan kisah, yakni seorang syekh yang kepalanya himar, kepalanya keledai. Anak ulang mungkin yang lain ada yang belum tahu. Disebutkan di dalam hadis, amma yakhsha hadukum alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayuhawilallahu ra'sahu ra'sa himar au suratahu surata himar. Apa kata Rasulullah? Apakah tidak merasa takut orang-orang yang mendahului mengangkat kepalanya sebelum kepala imam akan dirubah kepalanya atau bentuknya bentuk keledai. Nah, jadi suatu kisah, ini ada di kitab-kitab, ana lupa nama kitabnya. Allah Alam, ana tidak bisa menjazam. Nah, murid belajar di hadapan para masyayikh, di hadapan syekhnya, muridnya banyak, tetapi belajarnya dibalik hijab. Kalau muridnya perempuan, akhwat, ummahat, wajar. Ini thalabahnya laki-laki, kok harus pakai hijab? Nah, akhirnya setelah sekian lama mulazamah, duduk, ditanya, ya syekh, kenapa engkau menyampaikan ilmu dari balik hijab? Ya, kami ingin melihat wajahmu. Akhirnya suatu ketika dibukalah hijabnya, kaget muridnya, ternyata kepala syekhnya himar, keledai. Kaget muridnya, ditanya, kok bisa? Maka disampaikan, dahulu ketika aku masih seperti engkau, seperti kalian, masih belajar, aku mendengar hadis Rasul. Aku mendengar syekhku menyampaikan hadis Rasul. Tidakkah merasa takut orang-orang yang mendahului kepalanya mengangkat sebelum imam akan dirubah kepalanya, kepala keledai atau tubuhnya tubuh keledai? Aku tidak percaya dan aku angkat kepalaku sebelum imam. Akhirnya qadarullah wa masyafa'al, Allah rubah kepalaku seperti yang kalian lihat. Na'udzubillah. Ini diantara kitab tauhid kalau tidak salah. Bab al-istihza bi sunnati Rasul. Bab meremehkan atau mengolok-olok sunnah Rasul. Nah, disandingkan juga kisah tentang siwak. Ya, ada orang yang mengolok-olok siwak. Disandingkan pula orang yang tidak mau makan dengan tangan kanan. Di situ ada. Silakan mungkin mau dicari. Baik. Kembali ke permasalahan. Artinya diperbolehkan berdoa sebanyak-banyaknya ketika sujud. Fayam bagi antuk sirominat doa fi hadas sujud fil faridoti wa fil nafilah. Maka sangat dianjurkan untuk banyak berdoa ketika sujud pada solat fardu ataupun solat sunnah. Sujud di setiap sujud rakaat pertama atau yang kedua atau setelahnya. Illa idza kunta ma'muman, kecuali kalau engkau seorang makmum. Fa innaka mulzamun bi mutaba'atil imam, maka engkau harus mengikuti imam. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar duduk, maka jangan terus doa, ya, sehingga engkau termasuk kepada orang yang menyelisih imam. Nah, wa yad'u bima syaa'a illal itsma wa qati'atar rahim, maka berdoalah sesukamu ketika sujud itu kecuali doa yang mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, hilangkanlah nikmat dari si fulan, berikan kepada aku dosa. Naam. Lebih baik didoakan, ya Allah, mahmurkanlah si fulan, tambah rizkinya. Ya, doakan saudaramu ya andhuril ghaib, ya, dari kejauhan. Kenapa? Karena malaikat akan mengamini walaka mithlu. Ya Allah, untuknya juga seperti yang diucapkan untuk saudaranya. Jadi hakikatnya ketika kita berdoa untuk saudara kita, malaikat sedang mengamini doa kita. Untukmu juga. Maka doakan saudara-saudara kita semuanya. Doakan. Naam. Barakallahu fikum. Doakan saudara kita. Karena malaikat mengamini doa kita dan mudah-mudahan kita dulu yang dikabulkan. Iya, kita mendoakan untuk saudara kita, ternyata doa malaikat tadi aminnya lebih dulu mengabulkan doa untuk kita. Bisa jadi. Naam. Asyabu yad'u bizawat. Pemuda doa, ya Allah, mana pemuda nih? Iya. Segerakan jodohku, berikan akhwat yang salihah. Naam. Yang sudah menikah juga enggak apa-apa. Allahumma rzuqni tsaniya tsalitsa. Tambahkan yang kedua, yang ketiga. Labas. Naam. Doa. Yaqul Allahumma rzuqni zaujatan wa huwa sajid. Ya Allah, rezekikanlah aku istri yang salihah. Dia dalam keadaan sujud. Talabul ilmi, seorang penuntut ilmu berdoa, Allahumma zidni ilma, tambahkan untukku ilmu. Warzuqni fahma, tambahkan pemahaman. Warzuqni hifdzan, rezekikan hafalan yang kuat. Naam. Barakallahu fikum. Wahid yabni baitah, kata Syekh, ada yang sedang membangun rumah, doa. Allahumma a'inni ala itmami, ya Allah, sempurnakan aku, bantulah aku dalam menyempurnakan pembangunan rumah ini. Yang punya banyak hutang, doa. Allahumma a'inni fi ada'id dayni, ya Allah, bantu hamba untuk ya segera melunasi hutang ini. Doa yang banyak. Al-muhim, ud'ullaha bima syi'ta. Doalah kepada Allah semaumu, apa saja selain doa dari yang mengandung dosa atau memutuskan silaturahim. Li'anna mujaradud du'a ibadah. Doanya saja sudah ibadah. Belum kalau dikabulkan, plus pahala plus pengabulan. Doanya saja itu sudah ibadah. Naam. Apalagi kalau ditambah pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa du'a huna fi ghairihi minal amakin allati yusra'u fiha fi shalah yang bagi ayu hafidzul insan fihi 'alal warid. Maka doa di sini dilakukan juga pada tempat-tempat yang memang dianjurkan untuk berdoa. Ya, seperti apa? Waktu mustajab ketika salat. Ketika selesai membaca tahiyat setelah kama barak ta'ala Ibrahim ala al-Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarif fitnatil masih dajjal. Fal jad'ullaha ma sya'a, kata Allah, kata Rasulullah. Setelah meminta perlindungan dari empat hal itu, maka kata Rasul, fad'ullaha ma sya'a. Berdoalah kepada Allah semaumu. Ini waktu yang mustajab, doa. Ketika sholat sunnah, perlama tahiyat. Perlama tahiyatnya, banyak doa di situ. Nah, mustajab insyaallah. Barakallahu fik. Kecuali kalau ketika sholat sunnah fajar, sunnah subuh, ya bukan nggak diperbolehkan, diperbolehkan, hanya sunnahnya agar mempercepat apa, meringankan dua rakaat subuh sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diringankan ya ketika sholat qobliyah subuh. Qala al-julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini hukumnya apa? Sunnah, wajib, rukun. Hah? Apa? Sujud wajib sholat apa rukun sholat? Rukun, ya. Rukun sholat. Nah, ini rukun sholat. Kalau seandainya seseorang meninggalkan duduk di antara dua sujud, ya, wajib bagi dia untuk mendatangkannya. Tidak cukup hanya sebatas sujud sahwi. Kalau perkara wajib yang ditinggalkan, maka penyempurnanya dengan sujud sahwi. Namun kalau rukun sholat, gak cukup hanya dengan sujud sahwi, melainkan dia harus mendatangkan rukun yang tadi dia tinggalkan. Misal ruku, hukumnya apa? Rukun sholat, ya. Dia baru sami Allah liman hamidah, afan, selesai membaca surat, langsung sujud, enggak ruku lagi. Ketika duduk di antara dua sujud, dia ingat tuh, saya belum ruku ini. Langsung dia bangkit dan ruku, ya. Kalau masih pada rakaat yang pertama, kalau masih dalam rakaat yang lupa tadi, harus. Nah, kalau misalnya ingatnya pada rakaat yang kedua, loh, sudah rakaat kedua, rakaat pertama tadi saya enggak ruku. Maka rakaat yang kedua tadi dijadikan rakaat yang pertama. Jadi kalau sholat maghrib dia sholatnya 4 rakaat. Kenapa? Karena rakaat pertamanya tanpa ruku, meninggalkan rukun, maka apa? Harus mendatangkan apa? Rukun tersebut. Iya. Kemudian selesai baru sujud sahwi. Nah. Qala tsumma yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiran ghairu rafi'i yadayh. Kemudian dia bangkit dari sujud tanpa mengangkat kedua tangannya. Fayajlisu baina sajdatayn, kemudian duduk di antara dua sujud, bi qadri sujudi, seukuran dengan sujudnya. Kalau sujudnya agak lama, duduk di antara dua sujudnya pun agak lama. Nah. Barakallahu fikum. Hadis rawahu Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ruku'un nabi, ruku'nya nabi, wa sujuduhu, dan sujudnya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku' wa baina sajdatayn qariban min as-sawa. Ini hampir sama, ruku' dan sujudnya hampir sama. Begitu juga duduk di antara dua sujudnya hampir sama dengan ukuran ketika ruku' dan sujudnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.